pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Indung, indung, kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Wahai pemuda, jangan durhaka, mata melirik seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa.